حرف شين، حرف شين مخرجها tempat keluarnya وسط اللسان مع أوساط الحنك الأعلى. Tengah lisan bertemu dengan tengah langit-langit atas. Sifatuha, sifat-sifatnya. Al-hamsu samar. Ar-rakhawatu lemah. Al-istifalu tipis. Al-infitahu lepas. Al-ismatu susah. At-tafashi menyebar. Taib, ya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, kita lanjutkan huruf syin. Ini dari tengah lisan bertemu dengan tengah langit-langit atas. Dalam matan jazariyah disebutkan asfalu wal wasfu fajimu syinu ya wadhatu min hafatihi inwaniya. Ya, dari huruf sebelumnya. Ya, asfalu wal wasfu fajimu syinu ya. Ya, yaitu dari tengah lisan bertemu dengan tengah langit-langit atas itu ada huruf jim, syin dengan ya. Sedangkan dhad dari sisi lisan ya bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan makhraj huruf syin, tafashi ya, dengan huruf jim dengan huruf ya itu satu makhraj. Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, al-hamsu berarti mengalir nafas. Yang kedua, ar-rakhawah cukup didorong. Ketiga, tipis. Selanjutnya, lepas. Kemudian, susah. Nah, sifat yang menjadi tambahannya sifat tafashi. Apa itu sifat tafashi? Yaitu intisyarur rihi fil fami 'inda nutqi bil harfi. Menyebarnya angin di dalam mulut ketika melafadzkan sebuah huruf. Nah, terutama ketika dia disukun yang menjadi ash. Nah, jadi dia di antara tengah lisan ketemu dengan tengah langit-langit atas. Ketika huruf jim dengan ya itu bertemu ya, dia nempel ai ai aj aj ai. Nah, itu makhrajnya itu bertemu ya, antara tengah lisan dengan tengah langit-langit atasnya itu bertemu. Tetapi apabila dia huruf syin tafashi, maka dia ada angin yang menyebar di situ. Jadi disitulah sifat tafashi. Kita lafadzkan, ini juga dinamakan dengan syin gede ya. Shashi shubash shushan shashnaminal mushnimashi shashan shashan.